Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 11 Rajab 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 2014, kita memasuki pertemuan yang ke-11 dari pelajaran tajwid untuk pemula. Dan pelajaran ini disiarkan oleh Radio Rashid dan Radio Mirasul Anbiya. Saudaraku para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari sifat yang berdasarkan pada lidah, dari sisi terangkatnya lidah dan terhamparnya lidah atau merendahnya lidah di rongga mulut. Apabila lidah terangkat, dan yang terangkat ini adalah pangkal dari lidah, maka sifatnya adalah isti'la. Apabila lidah terangkat, maka sifatnya adalah isti'la. Yang terangkat sekali lagi adalah pangkal dari lidah kita, lidah bagian pangkal. Dan apabila tidak terangkat, terhambat, rendah, maka sifatnya adalah istifal. Huruf istilah terkumpul dalam perkataan khusso bautin kiw. Sedangkan huruf istifal adalah sisa dari huruf-huruf isti'la yang jumlahnya ada 22. Sifat isti'la mengharuskan suatu huruf itu memiliki sifat yang dinamakan dengan tafkhim, yaitu huruf yang dibaca menjadi tebal, yakni suara naik pada langit-langit rongga mulut sehingga terjadi gema yang memenuhi rongga mulut. Lawan dari tafkhim adalah tarkib. Jadi sifat istifal ya, menjadikan huruf memiliki sifat terkik atau tipis. Tafkhim memiliki 5 tingkatan sebagaimana di dalam kitab Aisyah. Yang pertama adalah fathah yang diikuti oleh alif, seperti kita baca khaba Ayo coba dibaca bersama-sama. Khaba. Jadi ketika mengucapkan kho, ya, pangkal lidahnya naik. Khaba. Coba. Sali. Daqa. Ghalibun. Da'atun. Qasidan. Zalimun. Kemudian yang kedua adalah fathah yang tidak diikuti alif, yaitu fathah yang tidak diikuti oleh alif. Seperti kita baca kharaja, sabara, ghafara, tabaqan, zalama. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga adalah huruf isti'la yang berharokat dhamma. Kita baca fakhuran, fakhuran, hasuran, hasuran, duniba, duniba, ulban, ulban, qutufuha, qutufuha, mahzuran, mahzuran. Kemudian yang keempat adalah sukun, seperti ikhrajan, ikhrajan, islahan, islahan, ad'afan, ad'afan, yulabuna, yulabuna, yut'imuni, yut'imuni, tuqlabuna, tuqlabuna, tuzhiruna, tuzhiruna. Jadi ketika mengucapkan huruf itu, ya, ketika hurufnya bersukun, maka lidahnya terangkat ke atas, seperti iuh, gitu ya. Lidahnya bagian belakang diangkat ke atas. Kalau tidak diangkat ke atas, maka hurufnya, suaranya akan jadi seperti ini. Ikh, ikh, rojan. Bisa dipahami ya? Ya. Coba, ya, saudaraku yang hadir di sini dan juga pendengar yang di rumah mengikuti, ya, sehingga kita bisa membedakan antara huruf isti'la yang seharusnya dibaca dengan tafkhim, dengan mengangkat pangkal lidah, dan ketika dibaca tidak dengan mengangkat lidah. Kita baca yang pertama dengan mengangkat lidah kita. Kita baca ikhrajan, ikhrajan. Kemudian akan saya baca dengan bacaan yang tidak tepat. Ikhrajan, ikhrajan. Iya. Ikh ini adalah pangkal lidah tidak diangkat ke langit-langit. Sehingga suaranya tipis. Ikh beda dengan ikh. Ikh. Apabila ini, ya, sifat isti'la tidak kita terapkan pada huruf seperti shad, ya, wa, ya, dhad dan ta, maka dia akan berubah menjadi huruf yang lainnya, ya. Jadi harus kita terapkan sifat isti'la ini. Misalnya wa athi'u Allah. Ya. Wa athi'u Allah. Ya. Ba-nya tidak kita tebal kan tidak kita angkat lidahnya ke langit-langit, maka dia menjadi ta waati waati ya. Waati'u ya. Maka sifat ini wajib kita terapkan. Kemudian yang kelima, tingkatan kelima adalah pada kasrah, seperti kita baca akhihi, coba akhihi nasibun nasibun nudhi'u nudhi'u ghislin ghislin nudhi'u nudhi'u tuqimu tuqimu zilalin zilalin ya. Huruf-huruf isti'la yang berharokat kasrah ini memerlukan latihan, ya, memerlukan latihan secara khusus, ya, sehingga kita bisa mengucapkannya dengan tepat dan, ya, mengucapkannya dengan tepat dan tidak terucapkan menjadi huruf yang selainnya. Contohnya ta menjadi ta, kemudian wa menjadi zal, sad menjadi sin, bad ya menjadi seperti dal. Ya. Ini penting kita ucapkan dengan mengangkat posisi lidah ke langit-langit. Ikhwani fi din, saudaraku yang kami muliakan. Alhamdulillah sampai di sini kita telah mempelajari ya sifat yang berdasarkan pada nafas, kemudian suara, kemudian lidah dari sisi terangkatnya pangkal lidah dan terhamparnya lidah. Kita akan masuk pada dasar yang keempat. Dasar yang keempat ini adalah lidah dari sisi merapatnya sebagian besar permukaan lidah ya dan terbukanya permukaan lidah dengan langit-langit. Apabila merapat maka sifatnya adalah sifat apa? Idbaq. Apabila terbuka maka sifatnya adalah invita. Ikhwani fi din yang kami muliakan, sifat idbaq ini hurufnya ada empat. Semua huruf dari sifat idbaq ini adalah ya memiliki sifat isti'la. Maka sifat idbaq ini lebih khusus ya, lebih khusus dibandingkan dengan sifat idbaq lebih khusus bila dibandingkan dengan sifat isti'la. Hurufnya adalah sad, dad, ta dan wa. Sad, dad, ta dan wa. Ya. Kalau sifat isti'la hanya mengangkat pangkal lidah ya. Hanya mengangkat pangkal lidah saja. Apabila hanya mengangkat pangkal lidah saja, sedangkan sifat idbaq yaitu merapatkan sebagian besar permukaan lidah pada langit-langit rongga mulut. Ya. Jadi kita rapatkan. Kita baca. So, coba. So. So. So. Ya. Si. Si. Itu ketika mengucapkan huruf idbak, ya, huruf idbak yang berharokat kasrah, ya, maka posisi lidahnya kita rapatkan dulu. Ya. Coba dirapatkan semuanya ke atas, langit-langit. Termasuk para pendengar di rumah juga ikut mempraktikkan. Ya, tidak hanya mendengarkan saja tetapi juga ikut mempraktikkannya. Kita baca. So. So. Kemudian rapatkan lagi, ya. Si. Si. Ya, kemudian dibawa ke harakat kasrah, ya. Si. Si. Ya. Ketika membaca i, ya, posisi lidahnya yang terakhirnya tidak merapat ke langit-langit, ya, ke arah i, ya. Namun awalannya seperti tadi, yaitu dengan merapatkan permukaan lidah, ya, dengan langit-langit rongga mulut. So, tiba. Awalannya seperti so. So. Si. Su. Bos. Bos. Bos. So. Yang perlu diperhatikan pada pengucapan huruf sod, ya, tidak menggelembungkan pipi kita. Jadi nafas dan suara kita alirkan ke depan. Sama seperti kita mengucapkan sin, sa, ya. Sekali lagi, so, si, su, bos, bos, so. Untuk mengukur sod, terutama yang kasrah, ya, apakah sudah tepat, maka kita bandingkan dengan pengucapannya dengan sin. Si, ya Pak? Si. Dengan si. Si. Ya. Si, si, ya Pak? Si, si. Ya. Kita melatih huruf yang berikutnya, huruf bod. Kita baca. Masih ingat makhrajul huruf bod di mana? Semuanya ikut menjawab, para pendengar di rumah juga ikut menjawab. Makhraj bod di mana? Iya. Di tepi lidah bagian belakang dengan apa? Dengan gigi geraham. Iya, yang berhadapan. Kita baca, kita tempelkan. Bisa kanan atau kiri, ya. Kita baca dengan merapatkan, ya, sebagian besar permukaan lidah dengan langit-langit. Kita baca do, do, do. Jangan do. Nah, ini tidak merapat. Kalau sekedar do, tapi kita rapatkan, ya, sebagian besar permukaan lidah kita ke langit-langit. Kita rapatkan dan kita lekatkan. Bo, coba. Bi. Bu. Bab. Bab. Bab. Do. Dengan tidak menggelembungkan pipi kita. Caranya bagaimana agar tidak menggelembung? Yaitu kita alirkan suaranya ke depan. Kita latih seumpama mengucapkan huruf yang lainnya, yang seperti huruf dal atau yang lainnya, ya, da, bo, ya, kita arahkan suara ke depan, tidak ke tepi, tidak ke arah kanan dan kiri rongga mulut. Bo, sekali lagi, bi, bu, bab, bab, do. Kita lanjutkan hurufnya, kemudian huruf bo, ya. Makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita baca. Bo. Ya, kita rapatkan lidahnya ke atas. Bo. Bo. Tidak dengan memajukan apa? Bibir ke depan. Ya. Wo. Wo. Bi. Bi. Bu. Bu. Bopo. Bopo. Bopo. Ya. Kemudian huruf apabila qa tidak kita angkat lidahnya maka akan menjadi huruf ta. Ya. Lanjutkan wo. Wi. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Ya. Kemudian huruf yang sifat yang berikutnya adalah sifat infitah. Ya. Sifat infitah. Secara bahasa adalah renggang. Iftirak, renggang. Jadi infitah lidahnya terbuka. Lidahnya terbuka atau sebagian besarnya terbuka dari langit-langit. Ada sebagian dari huruf isti'la, ya, huruf isti'la yang memiliki sifat apa? Sifat infitah, ya, seperti kha, kemudian ghain dan qaf. Kha, ghain dan qaf. Sebagian lidahnya, terutama bagian belakang pangkal lidahnya menempel ke langit-langit, namun sebagian besarnya apa, terbuka. Seperti kha, kemudian ghain dan qaf. Sebagian besarnya apa? Terbuka. Namun pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit. Untuk sifat isti'ala dan istifal ini, sifat isti'ala, istifal, ya, sifat yang berdasarkan atas lidah terangkat atau rendah dan merapat lidah dari sisi merapat dan renggangnya ini, ya, terdapat tiga kombinasi. Yang pertama adalah isti'ala. Yang pertama isti'ala idbaq, isti'ala wa idbaq. Hurufnya adalah sad, bad, ta dan dha. Kemudian yang kedua adalah sifat isti'ala dan infitah. Sifat isti'ala dan infitah. Hurufnya adalah kha, ghain dan qaf. Kemudian yang terakhir adalah sifat istifal dan infitah. Adalah sisa dari huruf-huruf tadi yang jumlahnya ada 22. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan 4 dasar dari sifat huruf yang saling berlawanan. Yang pertama nafas, ya. Yang kedua suara, yang ketiga lidah dari sisi terangkat dan terhamparnya dari langit-langit rongga mulut, yang keempat adalah dari sisi lidah dari sisi merapat dan renggangnya dari langit-langit rongga mulut. Sehingga di sini kembali, ya, Kami menghimbau kepada yang hadir di sini dan juga para pendengar yang ada di rumah untuk kembali melatih menyebutkan sifatul huruf. Kembali melatih untuk menyebutkan sifatul huruf dari awal sampai dengan akhir. Misalnya Hamzah. E, I, U, B. Nafasnya bagaimana? Nafasnya tertahan, sifatnya jahil. Kemudian suaranya, suaranya tertahan, sifatnya syiddah. Kemudian lidahnya terangkat atau rendah, ya, sifatnya adalah rendah. Yaitu sifatnya apa? Istifad. Kemudian yang keempat, lidahnya merapat atau tidak, ya, tidak terbuka, sifatnya apa? Infitah. Dari poin ini kita bisa menyebutkan sifat dari huruf hamzah apa tadi, jahar, syiddah, istifal, dan infitah. Kemudian misalnya huruf sad, ya, sosi subas, nafasnya bagaimana? Nafasnya mengalir, sifatnya apa? Hamas. Kemudian suaranya, suara tertahan atau mengalir? Bas, basso, apa? Suaranya mah mengalir, sifatnya apa? Rokhawah. Kemudian lidahnya, lidahnya terangkat atau terhambat? Terangkat, sifatnya apa? Isti'ala. Kemudian dari sisi lidah yang berikutnya, merapat ataukah renggang? Merapat, sifatnya apa? Sifatnya idbab. Ya, berarti sifat dari sad apa saja? Hamas, rokhawa, isti'la, dan idbab. Ya. Kemudian satu contoh lagi, ya, huruf lam, lalilubal. Bagaimana nafasnya? Bal. Nafasnya tertahan. Sifatnya apa? Jahar. Kemudian suaranya bagaimana? Suaranya pertengahan. Bal. Ya. Antara tertahan dan mengalir. Sifatnya apa berarti? Tawassut atau bainiyah. Kemudian yang ketiga, lidahnya terangkat ataukah tidak? Tidak. Berarti sifatnya apa? Istifan. Kemudian yang keempat, merapat ataukah renggang? Renggang. Sifatnya apa? Infita. Berarti sifat dari lam apa saja? Jahar, tawassut, istifan, dan infita. Ya, sehingga dengan metode seperti ini kami harapkan para hadirin dan juga para pendengar yang ada di rumah bisa menyebutkan sifat huruf, dan lebih dari itu bisa menerapkannya di dalam bacaan, di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.